kita teruskan diktasinya tentang Mad Badal halaman ke 18 ya. Mad Badal. Di buku wajib kita, kajian tentang Mad Badal ini ada di halaman 39. Buku wajib yang ditulis oleh Al-Mas'ud Syafi'i. Mad Badal adalah dua hamzah dibuat satu. Disatuin badal pengganti. Maka ada istilah badal haji. Kita enggak pergi haji dibadalin gitu. Bukan dikadalin. Dikadalin dibohongin. Dibadalin badal haji, diganti. Itu mamahnya Rifah sama Rifah datang. Ternyata mamah Rifahnya halangan, Rifah yang datang. Nah badalnya ini badal pengganti begitu. Lebih mudah diceritakan Indonesia, Mad Badal adalah umumnya fathah berdiri adanya di alif di awal. Itu badal pengganti ya. Mad Badal. Tapi bukan Mad Badal kalau berdirinya selain di alif dan di hadomir. Seperti di halaman 39 di bawahnya itu ada Jannatun. Itu bukan Mad Badal tapi Mad Asli. Malik Yaumidin. Ma-nya Mad? Mad Asli. Zalikal Kitab Za Mad Asli. Mad Asli. Karena kalau berdiri di alif disebutlah Mad Badal. Berdiri di hadomir disebut Mad Sila Kosiro. Berdiri di selain alif dan di hadomir Mad As? Mad Asli. Iya, berdiri selain di Mad Badal dan Mad As, Mad ya, berdirinya selain di Mad Badal dan di Mad Sila Kosiro Mad Asli. Sering keliru ya. Nah, itu. Baik, di halaman 18 ya. Mad Badal diktat se kita. Asumma idza ma waqa'a amatun tambi. ثم إذا ما وقع آمنتم به A-nya kasar. ثم guna. Kenapa guna? Karena bertemu dengan mim bertasjid. Mim bertasjid. Ada berapa huruf guna? Ada dua. Apa aja? Nun dan mim bertasjid. Halaman 13. Syaratnya membaca guna, satu harus dibaca? Double. Double. Semua huruf bertasjid dibaca double. Kedua harus dibaca? Dengung. Dengung atau? Atau guna. Guna. Kemudian yang ketiga dibaca? Mad. Mad. Atau? Bacaan panjang. Dibaca panjang. Berapa panjangnya? 2-3 harokat. 2-3 harokat atau 1-1 setengah alif. 1-1 alif. Halaman? Halaman 13. 13 buku wajib kita. Itu. Ya. Thumma i. Kosar. Nah tadi yang kita baca i itu kosar. Za. Matobi'i. Ma. Matobi'i. Wa. Kosar. Ko'a. Kosar. A. Mad Badal. Nah itu Mad Badal. Patah berdiri adanya di alif. Gampang kalau cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah, setelah patah ada patah lagi, ada hamzahnya di keduanya. Ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena nun mati ketemu tak. Nun mati ketemu tak. Ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Terkumpul dalam Tasa, Dalal, Zaijim, Sinshin, Sodot, Tozo, Fakoka. Diulang. Tasa, Dalal, Dal, Zal, Zaijim, Zaijim, Sin-shin. Sin-shin. Sod-dod. Sod-dod. To-zo. To-zo. Fakoka. Fakoka. Jangan keliru dengan samsiah. Samsiah mirip. Samsiah apa? Ta-sa. Ta-sa. Dal-za. Dal-zal. Ro-zai. Nah, kalau itu tadi zai-jim, ini ro-zai. Terus? Sin-shin. Sin-shin. Sod-dod. To-zo. To-zo. Lana. Kalau ifa, fakoka ini lam-nun, lana. Itu atau nazom kita kalau dulu di jamiah di sekolah agama sibda sana kam jada saksun kod sama tom taiba zid fitul kong tak zalima. Tapi itu tahu lagunya, enggak tahu hurufnya mana-mana karena pakai lagu dia. Tapi enggak apa-apa ya, nanti kalau ditanya Pak Ari Rifah ngaji di mana, keluaran mana, Universitas Ari. Itu ya kayak buasot itu. Tahu hukumnya yang penting. Waqa'a amatun tum. Ikhfa syafawi. Kenapa ikhfa syafawi? Karena mim mati ketemu ba. Mim mati ketemu mim. Idgham mimi. Mim mati ketemu ba. Ikhfa syafawi. Sisanya izhar. Mim mati ketemu waw dan fa. Izhar syafawi. Halaman. Halaman 28. 28 bagan, 29 penjelasan dan 30 paling bawah tentang izhar syafawi. Hukum mim mati. Bi-nya kosar. Kalau dibaca hi akan diwasal berarti Masila kosiro. Panjangnya berapa? Panjangnya dua harokat. Dua harokat atau satu alif. Tapi kalau dihentikan jadi Qasar jadi pendek. Jangan mentang-mentang ada pemanjang dibaca panjang. Tidak semuanya. Tidak selamanya dibaca panjang. Amantum bih. Amantum bih. Qasar. Jangan amantum bihi. Jangan. Kecuali kalau mau nyambung ke kalimat berikutnya atau di wasal. Ma kadzabal fu'a. Ma kadzabal fu'a. Ya, Rifa jangan bingung ya kalau Pak Ari F-nya kurang mantep. Itu daerah memang begitu. Setiap daerah punya kelebihan dan kekurangan. Pak Ari sesuanya di F. Sama di Zo itu. Zal. Ma kadzabal fu'adu ma ro'a. Ma kadzabal fu'adu ma ro'a. Ma. Ma tobi'i. Ka. Qasar. Za. Qasar. Ba. Qasar. Bal. Alif lam qomariyah. Karena setelah alif lam bertemu huruf qomariyah itu fa. Ada berapa huruf qomariyah? Ada 14. Halaman berapa? Halaman 11. Apa aja? Ibghi hajjaka wa khauf an qimah. Fu'a. Matabi'i. Du. Qasar. Ma. Matabi'i. Ro'a. Mat badal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa. Qasar. Lal. Izhar. Izhar. Lamati ketemu lam dan ro. Idgom. Lamati ketemu selain lam dan ro. Izhar. Lamati ketemu lam itu sebetulnya idgom apa sih? Mutamasilin. Lamati ketemu ro sebetulnya idgom? Mutajenisain. Halaman 2223 itu ya. Walal a. Matbadal. Akhi. Qasar. Ro. Qasar. Tu. Qasar. Khai. Huruf lin. Kalau dihentikan jadi khair. Matlin. Khairul. Idgom bila guna. Kenapa idgom? Karena tanwin ketemu lam. Di situ enggak ada tasdid? Ada. Ada enggak tasdid? Ada. Enggak ada. Sebetulnya memang enggak ada. Kenapa di Quran cetakan Indonesia ada dibantu? Cetakan Timur Tengah memang enggak ada ya. Hanya cetakan Timur Tengah belakangan kadang-kadang dibantu karena mengingat banyak orang yang tidak semuanya orang Arab gitu ya. Kemampuan berbahasa Arabnya kan kita terbatas. Ya, sebetulnya idgom tidak ada tasjidnya. Hanya dibacanya seperti ada tasjid. Khairul dimasukkan. Makanya di Indonesia, cetakan Indonesia, dibantu tasjid. Tasjid itu bukan cirinya idgom, bukan. Hanya dibantu jadi seperti itu. Makanya kadang-kadang kan gunah dengan idgom bigunah bingung. Gunah itu kalau ada huruf bertasjid. Kok idgom bigunah juga bertasjid? Padahal itu bukan sebetulnya. Tasjidnya itu hanya membantu aja. Khairul idgom tadi? Bila guna. Huruf idgom ada? Ada 6. Terkumpul dalam? Yarmaluna. Idgom dibagi? 2. 1 idgom? Biguna. Dan? Bila guna. Bila guna. Biguna hurufnya? Yanmu. Bila guna hurufnya? Lamro. Lamro. Khairul laka? Qasar. Minal? Alif lam qomariyah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf qomariyah itu alif. U. Matobi'i. La. Mat asli di sini ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wa. Qasar. A. Mat badal. Kha. Qasar. Ri. Matobi'i. La. Qasar. Min. Izhar. Hum. Izhar. Kenapa idhar? Idhar, idhar. Satu minhum hukum? Nun mati. Nun mati ketemu huwa. Ada berapa huruf idhar? Ada 6. Apa? Aha, ho, aroha. Hum kok idhar juga? Karena mim mati ketemu lam. Mim mati ketemu lam. Lain judul. Kalau yang satu hukum nun mati halaman 14 buku wajibnya mulainya tentang bagan. 14-15 penjelasan. Kalau yang mim mati itu hukum mim mati halaman 28. Jadi banyak. Belum lagi nanti idgom mutamasilin, mutajanisin, mutakoriben. Itu ya, idgom mimi, idgom misli. Banyak-banyaknya itu ya. Insya Allah. Jadi belajarnya jangan sepotong-potong makanya. Wa akharina minhum lamma. Matobi'i. Lam. Guna. Kenapa guna? Karena ada mim bertasydid. Ma. Matobi'i. Yal. Izhar. Hukum? Lamati. Ketemu? Ha. Yal haku. Matobi'i. Bihim. Qasar. Lahum. Adhanun la yasma'una biha. Barisnya enggak ketinggalan tuh, biha ya. Lahum adhanun la yasma'una biha. La. Qasar. Hum. Izhar. Kenapa idhar? Karena mim mati ketemu alif. A. Mat badal. Kenapa mat badal? Karena fathah berdiri di atas alif. Iya, itu cetakan Indonesia. Kalau prosesnya mad badal itu dari apa sih? Dari hamzah. Dibuat dua hamzah? Dibuat satu. Dibuat satu. Ya, kita yang udah jadi cetakan Indonesia gampang. Fathah berdiri di atas alif di awal umumnya ya. Lahum adha nul idgambilaguna la matobi yasma'una biha matobi ma'u matobi na kosar bi kosar ha matobi. Nah, ini menghentikan matobi, dihentikan disambung sama saja, kecuali nanti kalau ketemu alif lam komari alif lam samsiah. Kan matobi ketemu hamzah disebut mutajib mutasil. Halaman 38. Nomor 1. Matobi ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat jadilah majisul fasil. Halaman 38. Nomor 2. Panjangnya? Panjangnya 2 sampai 5 harokat. Kalau mad wajib mutasil panjangnya? 5 harokat. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jadilah matarit sukun. Panjangnya? Panjangnya 2 sampai 6. 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Matobi ketemu huruf bertasdid? Matobi musakol kalimi. Dalam pertemuannya dalam satu makna ya. Nah, di atasnya ada alis panjang. Tapi nanti kalau matobi ketemu huruf bertasdid di atasnya tidak ada alis panjang, jangan dibaca panjang. Karena matobi dibaca panjang karena empat hal. Ketemu hamzah jadi? Matajib mutasil. Ketemu alif jadi? Matajib fasil. Ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi? Matajib sukun. Ketemu huruf bertasdid jadi? Matadi musakol kalimi. Tapi matobi menjadi tidak dibaca panjang. Kalau matobi ketemu alif lam komaria dan alif lam samsiah. Lafad? Lafad Allah. Dan? Huruf mati. Serta? Serta huruf yang bertasydid. Huruf bertasydid. Misalnya, fattakhidu. Jangan, fattakhidu. Itu ada alif wasol. Fattakhidu. Itu, wamra'atuh. Bukan wamra'atuh. Itu ya. Baik, halaman ke-19. Kita teruskan kembali. Masih di diktat C. Ya. Ini tentang pemantapan tajwid kita. Bagian kanan aja ya. Wa daraballahu masalan kanat aminatan mutma'innah. Wa daraballahu masalan kanat aminatan mutma'innah. Wa qasar. Ba qasar. Ra qasar. Ballah. Allahnya dibaca tafkhim karena sebelum lafad Allah berbaris di atas. Halaman 31. 31 32 tentang lafad Allah. Allah dibaca tipis dan tebal. Tafkhim dan tarkik. Dibaca tafkhim bukan tarhim. Tarhim lagi subuh. Tafkhim manakala sebelum lafad Allah ada baris di atas. Yaitu fathah dan dhammah. Lafad Allah dibaca tipis manakala sebelum lafad Allah ada baris di bawah. Yaitu kasrah. Wa daraballahu mathala. Madiwat. Kok madiwat? Karena dihentikan. Karena dihentikan. Madiwat ialah setiap fathah dua dibaca satu jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan berlakulah hukum tanwin. Hukum tanwin itu ya tentang madiwat. Madiwat ya. Itu ada di halaman 40 nomor 5. Ya. Masalah ikhfa. Ka. Kalau kap begini mengandung alif itu ya, ada alifnya. Kanat kosar. A. Mat badal. Minatam. Idgombiguna. Mopo. Kokola. Ada berapa huruf kokola? Ada 5. Terkumpul dalam. Baju di toko. Atau. Bujadin. Kokola dibagi. 2. Jadi kalau dibagi lain. Kalau hurufnya berapa? Dibagi. 2. Satu kolkola kubro dan sugro. Bedanya ya, prinsip kubro dan sugro. Kalau kubro huruf kokolahnya hidup dimatikan, kalau sugro huruf kokolahnya sudah mati. Semua terjadi kolkola itu kalau dimatikan. Dalam kondisi mati dimatikan. Kalau mati berarti kokolah sugro. Kalau hidup dimatikan berarti kokolah kubro. Kubro. Jadi yang selalu ada yang mana? Sugro. Sugro. Walaupun yang sugro agak kecil, kubro besar. Dari bahasanya juga kelihatan. Tapi prinsipnya, kubro walaupun besar, kalau enggak dimatikan enggak ada kokolahnya. Itu. Aminatam mutma'in. Gunnah. Nah. Kosar. Kenapa sih tak marbutah kalau dihentikan jadi ha? Ketentuannya begitu ya. Semua baris. Semua tan, mutin, mutun. Kalau dihentikan tetap aja ha jadinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. La qasar ka qasar kad qala sugra ra qasar a Mad asli di sini. Min. Izhar. Kenapa? Karena nun mati ketemu alif. A baru. Mad badal. Ya. Matabi'i. Ti. Kosar. Rob. Double. Ro-nya dibaca? Tafkhim. Karena? Karena barisnya di atas. Di atas. Ro berbaris di bawah? Tarkik. Di tarkik tipis. Ro-nya mati, tetapi sebelum ro berbaris di atas? Tafkhim. Tafkhim tebal. Ro-nya mati sebelum ro berbaris di bawah? Tarkik. Tarkik tipis. Walaupun nanti ada pengecualian. Ro-nya mati tetapi sebelum ro ada fi'lul amar, irji'u, diwasol jadi farju, jadi tebal. Ada pengecualian nanti. Roknya mati, tetapi sebelum rok mati, ada ya mati dulu. Kalau dihentikan, roknya hidup, ya. Berbaris di atas kan harusnya tebal, ya. Tetapi ada sebelumnya ada ya mati. Itu juga jadi pendek kalau dihentikan. Kodirun, kodir, itu. Sobirun, sobir, kalau dihentikan. Itu ya. Tentang rok mati, halaman 26, kalau nggak salah itu. Min ayati rabbihil kubura. Rabbihinya enggak, kenapa enggak panjang? Harusnya masih la kasirah kan? Iya. Karena ketemu huruf mati. Huruf mati apa? Lam. Alif lam di situ. Masih la kasirah, syaratnya tidak boleh ada huruf mati di sesudah atau sebelumnya. Sebelumnya. Rabbihil alif lam. Kumariyah. Kub. Kalau sugro. Ro. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. Fa. Kosar. Ya. Kosar. Ku. Matabi. Lu. Kosar. Ya. Matabi. Lay. Huruf lin. Tani. Matabi. Lam. Izhar. Karena. Karena mim mati ketemu alif. U. Matobi. Ta. Kosar. Ki. Kosar. Ta. Matobi. Biyah. Kosar. Ini ada sebagian ulama u itu mad badal, tapi ada yang bilang matobi mad asli. Nah ini belum jelas ya. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Qa. Matobi. Lu. Matobi. Tau. Allah yang dibaca. Tafkhim. Karena sebelum lafad Allah berbaris. Di atas. Di atas. Tallahi laqad. Kuklas sugro. A. Mat badal. Sa. Kosar. Ro. Kosar. Kallah. Allah yang dibaca. Tafkhim. Karena sebelum lafad Allah ada baris. Di atas. Patah di atas. Alay. Huruf lin. Na. Mat asli. Wa ma. Matobi'i. Matobi'i ya. Matobi'i cocoknya. Walaupun ada bilang mad asli juga. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ حُرُفْ لِنْ mat badal. Ma. Kosar. Nu. Matobi. Billah. Allah yang dibaca? Tipis. Karena? Karena sebelum lafadz Allah berbaris di bawah. Billahi wal. Alif lam qomariyah. Karena? Karena setelah alif lam bertemu huruf qomariyah itu ya. Yau. Huruf lin. Mil. Alif lam qomariyah. Madas. Matasli. Madasli dikenal mat badal. Akhir. Gitu ya. Halaman 20. Untuk kelas khusus besok seperti biasa masuk ya. InsyaAllah. Halaman 20 masih tentang mad badal. Qala qala lanya pendek. Qala araghibun an alihati. Qala araghibun an alihati. Qa. Matobi. La. Qasar. A. Qasar. Ra. Matobi. Gi. Qasar. Bun. Izhar. An. Izhar. A. Mad badal. Li. Qasar. Ha. Qasar. Ti. Matobi. Apa sih badal? Pengganti. Pengganti. Dua hamzah dibuat satu. Patah berdiri di atas alif. Apa sih kosar? Bacaan pendek. Apa sih mad? Bacaan panjang. Bacaan panjang. Mad bisa matobi, bisa bacak ya. Ada 13. Takhafuna ayyatakhattafakumun nasu fa'awakum. Takhafuna ayyatakhattafakumun. Tafakumun nasu fa'awakum. Ta. Kosar. Kha. Matobi. Fu. Matobi. Na. Kosar. Ai. Itgombiguna. Yata khat. Tawfakumun alif lam Samsyah Na Matobi Su Kosar Fa'a Matasli Wa Matasli Kum Izhar Kosar Kosar kumnya Wa innal ladhina urisul kitaba mim ba'dihim Wa innal ladhina urisul kitaba mim ba'dihim Wa innal ladhina Kosar Matobi'i Risu Harusnya panjang Urisul jadi Kosar Alif lam komariyah Kita Matobi'i Kosar Ikhlab Bacanya agak nyung sedikit Min Ditahan satu alif Min ba'dihim Kosar Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq Til Izhar Hukum lam mati ketemu kaf Ka Kosar A Mat badal Ya Matobi Tullah Allah jadi baca Tafkhim Karena sebelum wafat Allah berbaris di atas Tullahi natlu Matobi'in Matobi'in Alaik Matlin Kalau dihentikan Alai Hurufin Ka Kosar Bil Alif lam komariyah Hak Kalkolah kubro Karena huruf kalkolahnya Hidup dimatikan Fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَإِنْ إِزْهَر Karena mimati ketemu alif Ar Tafkhim Da'na lakum Izhar Izhar apa? Izhar syafawi Karena mimati ketemu fa Matasli Matasli itu tempat badal itu ya situ. Fa'atu Matobi Hun Gunah Na Kosar Ujurahun Kita dihentikan Ujurahun Kosar Kosar